jelai. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengatakan kepadamu. Berdebar rasa rindu ini, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sudah kurang kai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua aku yang tak menentu. Jangankan ku meraih, apalagi bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup keluh dan lukaku memandang bibamu. Bergetar tubuh bergetar, menahan diri.